الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khudz Aqidatak sampai di pertanyaan yang ke-7. Apa yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah? Tauhid Rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatan Allah, seperti penciptaan, pemeliharaan, urusan alam semesta dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan yang dimaksud dengan Rabb semesta alam berarti dialah yang memiliki, yang menguasai, dan yang mengatur alam semesta. Dalam salah satu doanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Anta rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Rabb langit dan bumi. Insyaallah tidak sulit bagi kita untuk memahaminya. Intinya apa? Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta dan semua isinya. Dan alam itu definisinya segala sesuatu selain Allah. Alam pengertiannya adalah segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallahi fahuwa alamun. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Dan aku adalah salah satu bagian dari alam. Ini perkataan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan kita adalah salah satu bagian dari alam. Sehingga malaikat alam, langit dan bumi alam, arsy adalah alam, dan segala sesuatu selain Allah juga alam. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan Tauhid Uluhiyah? Tauhid Uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, seperti berdoa, menyembelih dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, Wa ilahukum ilahu wahidun, La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian hanya satu, tidak ada Tuhan kecuali yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah." Jadikanlah dakwah yang pertama kali kamu sampaikan kepadanya adalah bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, wal yakun awwala ma tad'uhum ila ay wahidullah ta'ala. Jadikan yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga dakwah tauhid, dakwah pertama, yaitu dakwah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam masalah tauhid uluhiyah, karena orang ini telah mengenal tauhid rububiyah. Tayyib. Berarti definisi tauhid uluhiyah itu apa? Definisi tauhid uluhiyah itu apa? Ya. Mengarahkan ibadah dan semua kewajiban hamba hanya untuk Allah. Mengarahkan ibadah dan semua kewajiban hamba hanya untuk Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah meyakini nama-nama dan sifat bagi Allah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Keyakinan tersebut sesuai dengan hakikatnya, tanpa ditakwil, tanpa ditafsirkan, tanpa disamakan dengan yang lain, dan tidak diingkari maknanya, serta tidak ditakyif. Tidak ditakyif itu tidak dijelaskan detailnya. Seperti bersemayam di atas arsy, Allah istiwa di atas arsy. Atau seperti Allah turun ke langit dunia, atau seperti tangan Allah yang layak sesuai dengan kesempurnaannya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Sudah? Baik. Kita simpulkan ya. Tauhid ada berapa? Ada dua. Dua atau tiga? Ada? Dua. Yang pertama, tauhid yang berisi berita. Yang kedua, tauhid yang berisi perintah. Sudah? Tauhid yang berisi berita dibagi dua. Yang pertama rububiyah. Yang kedua asma wa sifat. Apa yang dimaksud tauhid yang berisi berita? Tauhid yang bentuknya informasi tentang Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam, dan seterusnya. Lalu seperti apakah Allah? Oh, Dia maha melihat, maha mendengar. Dia berbicara, berfirman. Dia menciptakan. Dia mendekat ke hamba. Dia istiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Dia memiliki tangan, dia memiliki wajah, dan dia memiliki mata. Allah bercerita tentang siapa dirinya. Sehingga kita yakini sebagaimana berita yang ada. Maka tugas tauhid berita adalah terima saja, imani saja. Begitu ya. Tugas tauhid berita adalah terima saja, imani saja. Sesuai dengan cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini? Baik. Yang kedua, tauhid yang isinya perintah. Allah perintahkan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan? Kamu diperintahkan untuk beribadah. Karena tujuan kamu diciptakan adalah untuk beribadah. Terus ibadah itu apa saja? Ya banyak macam. Ada yang bentuknya sholat, ada yang bentuknya puasa. Termasuk menyembelih itu juga ibadah. Nazar juga termasuk ibadah. Dan aneka ibadah yang lainnya. Dalam tauhid uluhiyah kita diperintah aneka ibadah ini lakukan hanya untuk Allah. Kalau sampai kamu berikan kepada selain Allah, berarti kamu telah meyakini ada selain Allah yang berhak menerimanya. Dan itu syirik besar. Keluar dari Islam. Baik. Dipahami insyaallah ini? Baik. Dibuat seperti kurva ya, seperti diagram biar gampang memahami. Dulu awal-awal saya belajar tauhid, tauhid dibagi tiga, itu cuma menghafalkan saja. Karena menghafalkan ditanya enggak ngerti, bingung. Bertahan selama bertahun-tahun. Karena kita hanya meyakini ini doktrin. Pokoknya doktrinnya kayak gini, kamu harus pegangi seperti ini. Sehingga cuma dihafalkan. Lalu semakin kita belajar-belajar nanti tahu, oh maksudnya itu kayak gini. Sehingga kenapa doktrin itu ada, itu latar belakangnya kayak gini. Intinya kan seperti ini. Kalau kita berinteraksi dengan sesuatu, maka kita perlu mengenal hak dan kewajiban. Sehingga ketika seorang lelaki dan wanita menikah, kewajiban lelaki ini apa? Mengenal hak dan kewajiban. Hak dia apa, kewajiban dia apa. Istri juga sama, mengenal hak dan kewajiban. Dia wajib melayani suami. Misalnya, oh suami itu seneng kalau dibuatkan kopi campur keju. Akhirnya Anda kasih kopi campur keju. Dari mana Anda tahu? Oh, setelah berinteraksi kita tahu. Tapi Anda kalau ngasih layanan kopi dicampur dengan temulawak, oh nanti pahitan dia. Kopi wis pahit, temulawak tambah pahit. Ketika dibuat racikan seperti ini, yang salah siapa? Istri. Kenapa? Kamu tidak mengenal suamimu. Maka orang harus mengenal siapa sih orang yang berada di dekat saya ini. Oh suami saya itu kayak gini, karakternya seperti ini, makanan yang dia senangi kayak gini. Sudah berkeluarga selama belasan tahun, suami ibu makanan favoritnya apa? Gak ngerti mas, sehingga urip-uripan. Kayak apa itu ya? Oh itu berarti capondo ya. Pokoknya adanya cuma kalau gak enak, enak sekali. Jenengan kayak suket itu ya ibu. Suket kangkung, suket bayam ya. Baik. Nah orang itu kan mengenal. Setelah mengenal, mengenal, mengenal, dia tahu, oh berarti yang karakternya kayak gini, saya harus bersikap seperti ini. Suami saya itu paling gak seneng kalau misalnya apa, pas lagi A diganggu, itu gak seneng. Kalau lagi B diganggu gak apa-apa. Nah, orang kan tahu ya, dari hasil apa? Interaksi. Suami juga tahu, istri saya itu seneng kayak gini. Dia itu paling seneng kalau dibelikan cilok. Sehingga setiap kali jenengan pulang nyambut gawe itu kok ono cilok. Karakter itu dipahami setelah orang mengenal. Kita diciptakan oleh Allah. Begitu tercipta, saya punya pencipta. Sekarang kewajiban saya kepada pencipta apa? Kenali siapa pencipta kamu. Dari mana saya harus mengenali pencipta saya? Allah turunkan kitab. Baca, di situ ada. Lalu kita baca. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Oh, inilah Tuhan saya yang menciptakan saya itu kayak gini sifatnya. Dan dia menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulk, segala puji bagi zat, hanya di tangannya segala bentuk kerajaan. Maka kita tahu berarti Allah punya tangan. Lalu kita juga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasna'il fulka bi'ayunina, ketika Nuh diperintahkan oleh Allah, buatlah sebuah perahu dengan pandangan mataku, berarti Allah punya mata. Dan seterusnya, kita mengenal Allah melalui firman-firman yang ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW ngasih penjelasan tambahan dalam hadisnya. Kemudian setelah itu, setelah kita kenal, terus setelah saya kenal, saya ngapain? Kamu diperintah, Tuhanmu merintah. Mana perintahnya? Cari di kitab itu ada. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Rabbmu menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Oh, berarti saya diperintahkan untuk ibadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manungsa, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kamu. Ini perintahnya. Terus cara ibadah gimana, Pak? Cara ibadah kamu cari di situ. Oh, ini ada sholat, ada zakat, ada puasa. Oh, saya disuruh ngikuti Rasul. Berarti ikuti Rasul. Sederhana ya. Dari situlah kita paham istilah tauhid. Sehingga intinya adalah pokoknya jadikan Allah sebagai satu-satunya dalam masalah hak dan kewajiban. Tugas saya menyembah Allah, mengenal Allah. Maka saya tidak boleh memberikan identitas ini kepada selain Allah. Saya tidak boleh memberikan identitas bahwa ada makhluk yang menciptakan alam selain Allah. Saya tidak boleh juga memberikan agama ibadah ini kepada selain Allah. Dan seterusnya. Dari situlah kita kenal, berarti tauhid itu ada yang sifatnya berita, ada yang sifatnya perintah. Yang sifatnya berita intinya terima dan yakini, yang sifatnya perintah amalkan hanya untuknya, jangan diberikan kepada yang lain. Nah, yang sifatnya diyakini itu ada yang kaitannya dengan perbuatan Allah, ada yang kaitannya dengan informasi tentang Allah. Kaitannya dengan perbuatan Allah apa, Pak? Menciptakan, memberi rizki, mengatur alam, memiliki, menguasai. Nanti dialah yang akan mematikan, dia yang menghidupkan. Itu yang disebut dengan rububiyah. Yang kaitannya dengan informasi tentang Allah apa? Nama-namanya. Allah itu namanya apa saja? Oh, saya kenal dia itu namanya ini, nama ini, nama ini. Alhamdulillah, Anda berarti telah mengenal Allah. Makanya orang kalau kenal Allah dan kenal siapa Rasulullah, dia insya Allah mendapatkan petunjuk untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat marabbuka, karena dia kenal, maka dia bisa jawab. Karena itulah pada waktu ada seorang budak yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" Di mana Allah? Budak itu menjawab apa? "Fis sama," Allah berada di atas. "Man ana?" Siapa saya? Budak itu menjawab, "Anta Rasulullah," engkau utusan Allah. Wah, berarti kamu mukmin. Kenal siapa Allah? Kenal siapa saya sebagai utusan Allah? Kalau dia mengatakan di mana Allah, dia mengatakan di mana-mana, musyrik. Karena berhala itu di mana-mana. Dan keyakinan orang musyrik itu meyakini Tuhan ada di bumi, makanya disembah di bumi. Sedangkan keyakinan mukmin, Tuhan berada di atas, sehingga tidak ada Tuhan di bumi, maka tidak ada berhala. Makanya kenapa Buddha ini ditanya di mana Allah, untuk membuktikan apakah dia kenal Tuhannya atau tidak. Kalau dia mengatakan Tuhan ada di mana-mana, oh berarti dia musyrik. Berhala itu Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Begitu dia menjawab Tuhan ada di atas, Allah ada di atas, berarti dia mukminah. Paham di sini? Walhamdulillah. Baik. Untuk tauhid rububiyah, insyaallah tidak ada orang yang mengingkari. Kecuali pengingkaran lisan saja, tapi hatinya tidak ada. Kenapa? Karena fitrah manusia diciptakan oleh Allah mengakui keberadaan Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan. Makanya dia tidak bakalan mengingkari. Sementara untuk tauhid uluhiyah terjadi penyimpangan, sehingga yang seharusnya diberikan untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah. Karena dia menganggap selain Allah ini bisa memberikan manfaat baginya. Contoh ya, kamu kemarin kenapa kok masuknya telat? Mohon maaf Pak, saya kemarin ada proyek, jam 11 baru masuk, proyek baru selesai setengah 11. Proyekmu gimana? Saya kemarin mengerjakan proyek ke si A. Loh kamu kan karyawan, kudune nyambut gawe jam 8 sampai jam 5, kerja di kantor kok malah ngerjakan tugas untuk orang lain. Bosnya marah enggak? Bosnya marah enggak? Marah. Dia menggunakan waktu kerja dia untuk mengabdi kepada orang lain. Ketahuan bosnya marah. Gue tak bayar sebulan 5 juta, kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5. Ternyata di tengah jam kerja dia ngerjakan tugas, ngerjakan proyek untuk orang lain. Marah itu bosnya. Marah bosnya. Akhirnya gimana? Pilihannya resign atau tinggalkan itu. Pertanyaannya, kenapa orang ini mengerjakan proyek untuk orang lain di jam kerja dia? Karena dia menganggap bos yang kedua memberikan janji yang lebih indah, atau sebagai tambahan bayaran. 5 juta pak kurang, makanya saya sambi, ini mumpung kosong komputer jenengan tak nggo, saya minta akses internet sama printer. Ini tak pakai untuk mengerjakan proyek di tempatnya si B. Rito enggak kira-kira bosnya? Enggak bakalan rito. Kue tak bayar kok malah ngasih ke orang lain. Alasan orang kurang gajinya. Makanya orang musyrik kenapa disebut orang yang enggak bisa bersyukur? Karena dia merasa kurang dengan Allah. Saya masih berharap kuburan yang ngasih, padahal dia enggak punya apa-apa. Sehingga ketika iblis itu berjanji untuk menggoda semua manusia, dia menyatakan dalam Al-Qur'an, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, dia menyatakan wa qalilum thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Mana-mana aktsaruhum ada di surat Al-A'raf ayat 17. Begitu iblis diusir dari surga, maka dia mengatakan فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Disebabkan engkau telah mengusirku ya Allah, maka akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum, nanti akan aku datangi mereka dari arah depan. Min baini aidihim wa min khalfihim, dari arah depan, dari arah belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga banyak di antara mereka, sehingga engkau jumpai banyak di antara mereka enggak bersyukur. Wong musyrik itu enggak bersyukur. Ya kayak tadi, wis digaji 5 yuto, sek kerasa kurang. Akhirnya apa? Dia nyari yang lain. Karena sudah enggak punya waktu lagi nyuri-nyuri waktu kerja. Masuk ke kantor jam 8, fingerprint, duduk, buka laptop, masang printer, nyambung internet, dipakai mengerjakan untuk proyek orang lain. Sudah mencuri waktu, pakai fasilitas kantor, ternyata dipersembahkan untuk selain bosnya. Karena dia merasa ini nanti bisa ngasih tambahan bagi saya. Itulah orang musyrik. Allah yang ngasih dia umur, Allah yang ngasih dia rizki, Allah yang ngasih dia makan minum, tapi dia beribadah untuk selain Allah. Itulah orang musyrik. Begitu ya. Ada seorang istri, sudah dikasih suaminya nafkah, tapi kerasa kurang. Akhirnya nekat nyambut gawe. Wis diseneni karo bojone ora usah nyambut gawe. Kurang. Nah, berarti dia, saya minta ini biar tambahan. Dia musyrik sama suaminya ya. Musyrik enggak kayak gini? Tidak ya. Berarti dia menyekutukan suaminya dengan selain suaminya. Pengen njaluk sapa? Baik. Intinya ketika orang merasa bahasanya dia masih ingin tambah, lalu mencari kepada selain Allah, karena dia, saya sudah berdoa berkali-kali, bolak-balik njaluk tambahan rezeki, ora dikai-kai, malah tambah utang, akhirnya ke kuburan dengan harapan kuburan ini nanti bisa ngasih tambahan rezeki. Aku wis bolak-balik njaluk donga men lolos CPNS. Iki wis daftar sampai 50 ra ketompo. Lah umurmu wis 50. Yang seperti itu kurang lebih dia merasa doanya kepada Allah merasa tidak pernah dikabulkan, akhirnya minta kepada selain Allah. Makanya orang musyrik itu mereka tidak bisa bersyukur. Baik. Cukup hadirin. Ini tentang tiga makna tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sekarang kita akan jelaskan apa perbedaan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Atau sebelumnya, kita belum melengkapi yang satu ya. Penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat itu terjadi karena logika yang nakal. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah asma wa sifat itu terjadi karena logika yang tidak ditahan. Sehingga ketika dia mendengar kalimat, dia merasa kayaknya ada yang aneh dengan kalimat ini. Engkau sik tak timbang dulu pakai logika saya. Allah punya tangan, ra cocok. Ra cocok. Allah punya wajah, enggak cocok. Allah berada di atas, kok bisa ya? Itu logika dia main. Logika dia main. Dan itulah ujian bagi seorang hamba ketika dia diperintahkan untuk memiliki akidah tentang asma wa sifat yang benar. Ujiannya adalah logikanya. Ujian dia logikanya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling pasrah dalam urusan seperti ini. Sehingga dari posisi ini dia tundukkan logikanya. Wes aja aneh-aneh to, mikir-mikir kaya ngene, wes diimani saja, itulah Ahlussunnah. Diimani, diyakini sesuai dengan apa yang ada. Nerima satu paket. Dan itulah prinsipnya para sahabat. Makanya para sahabat kan tidak menggunakan logika mereka dalam masalah ini, padahal mereka pinter logikanya dalam masalah yang lain. Dalam urusan yang lain mereka pinter menggunakan logikanya, tapi dalam masalah asma wa sifat mereka pasrah bongkoan. Mereka pasrah seadanya. La Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah menuduh Ahlussunnah akalnya cupet, enggak pakai logika. Makanya dalam masalah asma wa sifat kami yang lebih terdepan dalam masalah logika. Itu kesombongan mereka ya. Saya pernah diajak oleh salah satu Asy'ariyah lewat email. Mari kita diskusi pakai logika untuk membahas asma wa sifat. Hanya logika. Jangan pakai dalil. Enggak tak balas. Loh ngapain kan ngeladeni orang kayak gini. Dia menyatakan, saya Asy'ariyah dan dalam masalah akidah kita harus mengedepankan logika kita. Karena Allah kasih kita logika, Allah kasih kita akal untuk dipakai. Betul, Allah kasih kita akal untuk dipakai. Dan akalku mengatakan masalah ini tunduk saja. Akalku mengatakan dalam masalah ini saya tunduk. Gak susah untuk memiliki akidah seperti Asy'ariyah, gak susah. Karena cuma sebatas mikir, Allah punya tangan, kayaknya kok aneh. Kita ganti saja dengan kekuasaan. Orang awam pun paham. Gak susah untuk berlogika kayak gitu. Masalahnya, kenapa kamu bilang aneh? Wong saya gak bilang aneh bisa. Gitu ya. Yang jadi masalah, kenapa kamu anggap ini aneh? Kalau bukan karena logika kamu yang nakal gak mau tunduk, gak ada sebab yang lainnya. Makanya dia bilang aneh itu sebab logikanya rada sombong, munggah dia. Akhirnya ini aneh, saya enggak mau terima. Oh enggak, menurut saya enggak aneh, saya mau terima. Kan sama-sama punya logika. Cuman logika saya memerintahkan saya terima 100%, logika kamu mengatakan ini jangan diterima. Oh, sama-sama punya logika. Baik. Cuman mereka mengatakan kamu enggak pakai logika. Sehingga kurang begitu mewah ketika berpikir. Yaitu model orang-orang liberal ya. Orang liberal kan menganggap kita ini kurang cerdas, kurang maksimal dalam menggunakan akal. Bisanya hanya nunduk-tunduk-tunduk saja. Itu komentar orang-orang liberal kayak gitu. Sementara kami ini lebih rasional, lebih sesuai logika dan seterusnya. Baik. Alhamdulillah nyatanya tidak berkembang. Sehingga gaya orang-orang liberal seperti itu hanya sibuk di dunia kampus, mau keluar kampus enggak bisa. Susah. Karena masyarakat awam menganggap aneh juga ini. Ini aneh. Karena logika ketika dibiarkan semakin terlihat aneh. Baik. Karena itulah ketika orang-orang ahli logika ini selalu menggunakan logikanya, semakin parah sampai akhirnya hasil akhirnya adalah mereka kebingungan sendiri. Sehingga Ar-Razi termasuk salah satu pimpinan mereka dan penolan mereka dalam masalah ini, mereka mengatakan tidak ada hasil dari perjuanganku illa qila wa qal, kecuali hanya katanya. Yang dia kumpulkan dalam kitab-kitabnya itu hanya katanya. Dia tidak mendapatkan keyakinan yang pasti. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita akan lihat perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam masalah apa tadi? Perbuatan. Sehingga keyakinan ini tidak menyebab, atau keyakinan ini belum menyebabkan orang masuk Islam. Keyakinan tauhid rububiyah belum menyebabkan orang masuk Islam. Karena itulah orang-orang musyrikin Quraisy yang mengakui tauhid rububiyah, mereka dinyatakan musyrik karena melakukan pelanggaran dalam tauhid uluhiyah. Yang kedua, kemudian sedangkan tauhid uluhiyah ini yang menyebabkan seseorang menjadi muslim, karena dia memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Baik, ini sebenarnya perbedaan yang paling utama. Ada perbedaan yang lain, tapi semuanya turunan dari ini. Misalnya tauhid rububiyah diyakini oleh semua manusia, baik muslim maupun kafir. Kalau yang uluhiyah hanya diyakini yang mukmin saja. Itu turunan dari perbedaan tadi. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Ada enggak? Ini pertanyaan dulu, bukan? Bukan, baru. Baru. Apabila seorang perempuan memakai motor besar seperti yang kebanyakan dipakai lelaki, apakah termasuk bagian dari menyerupai laki-laki? Jawabannya termasuk ya. Dia kalau pakai motor gede, maka dia tasyabuh dengan lelaki. Kalau pakai yang lebih gede dari motor malah enggak apa-apa. Mobil. Karena jenis motor seperti ini, jenis motor seperti ini kalau di tempat kita bagian dari ciri khas lelaki. Sehingga tidak boleh dipakai untuk wanita. Beda dengan motor matic ya. Itu bukan ciri khas wanita. Makanya boleh dipakai oleh polisi. Polisi pakai motor matic, TNI pakai motor matic kan enggak apa-apa ya. Bukan termasuk tasyabuh dengan wanita. Mohon dijelaskan hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang mengurusi umatku lantas dia merepotkan dan membuat susah umatku, maka repotkanlah dia." Seingat saya ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shqq, ya Allah, repotkanlah hidup, buat susah hidup. Allahumma Allahumma shqq ala man shaqqa ala ummati syai'a. Ya Allah, susahkanlah orang yang suka menyusahkan orang lain. Ada dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Betul, hadisnya dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di rumahku Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi. Ya Allah, siapa di antara umatku yang mengurusi urusan masyarakat, lalu dia suka merepotkan, maka buat repot hidupnya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bihi. Dan siapa yang ngurusi urusan umatku, lalu dia bersikap lemah lembut, memudahkan, maka mudahkanlah hidupnya. Ini hadis kita bisa kasihkan ke para PNS, ASN yang melayani urusan masyarakat ya. Ini penting sekali ya. Karena mereka sekarang kesadaran kesini mulai nampak. Kalau dulu itu masya Allah pak, zaman-zaman dulu jadi ASN, jadi aparat kan pokoknya raja penguasa. Dan itu masih berlaku di daerah Klaten, Wonogiri. Dianggap dia punya status sosial yang tinggi. Karena di sana kan pengusaha enggak banyak. Kalau sudah area kota pengusaha banyak, mereka kelas bawah. Kalau di area pelosok yang rata-rata petani, mereka kelas atas. Nah, itu kayak gitu ya. Kurang tanda tangan Pak Lurah, balik. Balik, ya. Store lagi. Enggak ada materinya, Pak. Balik. Balik, ya. Store lagi. Ini belum dilegalisir, balik, balik. Itu bisa sampai 5-6 kali. Cuman ditunjukkan satu suruh balik, tunjukkan satu suruh balik, bolak-balik. Dalam waktu sebulan orang bolak-balik. Dan saya pernah mengalami kayak gitu. Dan masih ingat sampai sekarang. Belum bisa memaafkan itu. Kita agak berat sekali. Dulu saya disuruh bolak-balik. Ditunjukkan satu ini. Seingat saya 3 kali atau 4 kali. Satu balik, balik lagi, balik. Alhamdulillah dulu gak ditawari untuk dibantu ya. Sekarang yang sudah tahu teorinya kalau di kota, Pak yang kurang apa? Tak tungguin. Oh kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah itu waktu saya ngurus di kantor yang lain seperti itu. Mas, ini kurangnya sudah dibuatkan daftar dia ya. Kurangnya ini. Tolong hubungi notarisnya. Siapa? Dah, saya kasihkan notaris beres. Sehingga mereka kalau tahu hadis ini, wah itu bahaya sekali ya. Uripmu bakal susah. Kalau kamu susah, kamu mempersusah orang lain. Di Puskesmas Klaten ya. Ya, suasananya masih kayak gitu. Jadi diseneni ya. Kowe iki gak ngerti gak apa-apa. Baik. Ya wajar saja kalau memang mereka adalah orang-orang yang belum mengenal syariat sehingga kadang melakukan pelanggaran yang itu membahayakan bagi hidupnya. Ya. Dia menyusahkan orang lain, akhirnya hidupnya jadi susah. Bagaimana menjawab syubhat bahwa syirik itu adanya di hati bukan di zahir? Nabi SAW memerangi orang yang menyembah berhala tanpa bertanya apa niatmu. Sehingga ketika ada orang menyembah berhala, beliau perangi dia. Dan beliau enggak tanya, kamu menyembah berhala niatnya apa? Niat saya baik ya Rasulullah, baik bebas. Mana ada menyembah berhala niatnya baik? Meskipun niatnya baik tetap dikafirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan maksud dari Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ya. Maksudnya sebagaimana teksnya. Kalau Anda bertanya turunnya itu kayak gimana? Ini sudah melebihi batas. Yakini saja teks yang ada tanpa kita cari tahu apa real yang bagaimana real yang terjadi. Mencari tahu bagaimana real yang terjadi itu disebut takyif. Disebut takyif. Pak turunnya itu mulai jam berapa? Nanti mau saya sambut. Wallahu a'lam. enggak ada satupun makhluk yang tahu, enggak ada manusia yang tahu. Yang jelas Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Ta'ala akan memberikan ijabah kepada doa-doa hamba-hambanya yang berdoa ketika itu. Batasan sudah memaafkan itu seperti apa? Saya pernah didolimi bule adiknya bapak. Insya Allah saya sudah memaafkan, namun memang tidak bisa sama lagi seperti dulu. Misalnya saat salaman tidak pakai cium tangannya, tidak mampir ke rumahnya saat safar ke Jakarta, rumahnya di Purwokerto. Ya kalau Anda lewat utara kan enggak? Lewat tol ya. Ya intinya masih dongkol dan seterusnya. Tapi Anda tidak nuntut, insya Allah sudah disebut memaafkan. Meskipun masih enggak nyaman ya. Nabi SAW memaafkan Al-Wasi. Yang Al-Wasi ini membunuh Hamzah. Beliau tidak nuntut Al-Wasi, tapi beliau enggak senang sama Al-Wasi. Makanya beliau minta apa? Begitu Al-Wasi ketemu beliau, minta maaf, Al-Wasi suruh pergi. Jangan kau tampakkan mukamu di hadapanku. Karena perasaan sedih itu berulang. Mungkin orang dongkolnya, marahnya kadang timbul tenggelam muncul lagi. Sehingga selama Anda tidak nuntut, insya Allah Anda sudah disebut telah memaafkan. Namun karena ini adalah keluarga, maka Anda harus tetap nyambung silaturahmi sebisanya. Saya seorang janda dan ingin menikah dengan seorang ikhwan yang sudah mengenal sunnah. Sedangkan kakak laki-laki saya sebagai wali pengganti ayah rahimahullah tidak mau menikahkan karena ibu tidak merestui. Apakah saya durhaka menikah tanpa restu ibu saya? Apakah kakak dan ibu saya sudah mendzalimi saya karena melarang untuk menikah? Anda bisa sampaikan pertimbangan ini ke KUA. Nanti KUA akan menimbang. Ini yang lebih benar ibu ataukah Anda? Kalau yang benar ibu, misalnya dengan pertimbangan lelaki yang mau menikahi Anda enggak sholat, tapi kenal sunnah ya, kayaknya sholat ya. Atau lelaki yang mau menikahi Anda kurang memenuhi kriteria keluarga, misalnya fisiknya masih di grade 4 padahal yang diharapkan fisiknya yang grade 8 baru separuh, kurang lemu, kurang putih, kon mangan sing akeh dikongkon sauna, tak tunggu setahun. Baik, ini bisa dikejar ya. Nek kurang dhuwur, nah ini diodot. Terus gimana ini? Nanti pertimbangan itu KUA biasanya akan memutuskan. Jadi nanti KUA akan menimbang. Mereka akan manggil ibu Anda, terus manggil Anda, masing-masing suruh cerita. Apa pertimbangan Anda sehingga mau menikah? Apa pertimbangan ibu sehingga melarang putrinya menikah? Nanti akan dinilai. Saya enggak suka. Kenapa? Karena dia ngajinya bukan ke kiai saya. Kalau seperti ini, KUA menghargai. Dan nanti Anda yang akan dimenangkan. Kalau Anda dimenangkan, meskipun kakak tidak mau jadi wali, nanti KUA yang ngambil alih. Dan tidak direstui ibu, itu tidak sama dengan durhaka kepada ibu. Ada teman saya mengkritik sistem penjualan dengan promosi yang ada embel-embel sedekah. Pertanyaan saya, apakah berjualan dengan cara seperti itu, promo sedekah, mengajak sedekah, donasi dengan dagangan dia terlarang, apakah termasuk menjual agama? Sebagian ustadz melarang ya, seperti Ustadz Arifin ya. Jadi kalau bisa jangan kayak gini. Silakan beli di tempat saya, nanti 20% saya masukkan ke masjid. Mau beramal kok pakai syarat? Nggak boleh ya. Tapi kalau ini adalah kegiatan yayasan, ibu kalau mau nyumbang belanja saja di sana, insya Allah nggak apa-apa. Karena memang dari awal niatnya untuk beramal, untuk kegiatan amal. Tapi kalau ini kan pribadi, komersil, tapi sebagai penglaris, dia menggunakan bahasa nanti sekian persen akan kami sumbangkan. Itu tidak boleh. Misalnya baliho besar di perempatan. Ya. Anda makan di tempat kami sama dengan 10% menyantuni anak yatim. Ya, seperti ini ya. Nah itu kita tidak setuju. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum keuntungan hasil borongan membangun gereja, yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk membeli mukna, perlengkapan ibadah? Apakah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan mukna tersebut dicatat sebagai amal? Jawabannya dilarang. Karena bangun gereja berarti dia membangun untuk kegiatan kesyirikan, lalu Anda dapat uang, sehingga uang Anda adalah uang hasil kerjasama dalam kesyirikan. Apakah benar setiap rumah wajib memelihara pohon bidara? Jawabannya tidak. Tidak wajib. Apakah benar bahwa pohon bidara ini melemahkan jin? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Melemahkan jin, setan dan orang-orang yang berniat jahat ke rumah kita ketika ditanami pohon bidara. Wah, enak sekali kalau kayak gini. Mungkin kalau malingnya takut kena duri bidara, nah itu mungkin ya. Sehingga dikasih pohon bidara penuh satu rumah. Wani melbu ketusuk duri bidara. Kalau itu mungkin. Karena saya banyak menemui masyarakat yang meyakini hal tersebut. Ketika saya tanya pada seseorang yang sering meruqyah, dia pun mengatakan hal tersebut. Saya tanya dalil mengenai itu, beliau menyebutkan Ustadz Fulan mengatakan, videonya ada di YouTube. Fungsi bidara di masa silam itu sebagai sabun agar keset, sehingga daki gampang hilang. Karena kulit kan mengeluarkan minyak ya, maka dikasih bidara untuk melunturkan minyak itu, sehingga ketika mandi gampang hilang. Makanya pakai daun bidara mandi lebih bersih. Tapi tidak memberi bau. Daun bidara baunya apa? Enggak ada bau kan? Enggak ada bau. Dia plain, enggak ada bau. Nah, yang ditakuti oleh setan, oleh jin itu wangi. Sehingga kalau betulkah wangian itu ditakuti oleh setan? Mungkin betul. Karena senang, malaikat senang yang wangi, benci yang bau. Jin kebalikannya, setan kebalikannya. Senang yang bau, benci yang wangi. Ruko wis taun gak diumbah, penguk. Itu ganggu sebelahnya. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai ibadah. Bagaimana kiat sabar menghadapi tetangga yang jahiliyah? Masyaallah. Kayaknya ini ketingi karo tanggane wis. Ya. Bagaimana menghadapi tetangga yang jahiliyah? Pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Dan apa ujian dengan tetangga begini akibat dosa-dosa kita? Nah, bisa jadi ketemu tetangga seperti ini Anda jadi ketar-ketir karena bojone ngelirak terus. Bojone lirak-lirik terus, makanya Anda merasa bingung ya. Baik. Ya, kalau pertimbangannya adalah pertimbangan suami melihat aurat, Sebenarnya bukan aurat tetangga saja yang dilihat, karena di sepanjang jalan banyak aurat. Tapi kalau pertimbangannya dia melakukan maksiat, maka hampir semua manusia melakukan maksiat. Sehingga kalau Anda merasa terganggu ketika dia buka aurat, Anda boleh mengingatkan dia sebisa yang Anda lakukan, misalnya kasih buku. Dan selanjutnya Anda berusaha untuk akrab dengan dia, semoga nanti bisa mempengaruhi bagaimana cara berpakaian. Karena orang yang terbuka auratnya, ketika didekati orang yang tertutup auratnya, lambat laun dia itu merasa malu sendiri. Saya didiagnosa dokter kena kista dan tumor di bagian tubuh. Dokter menyarankan operasi. Kalau operasi dokter wanita, saya tidak punya uang karena dokter tersebut hanya ada di JIH. Kalau pakai BPJS, saya dirujuk ke rumah sakit yang dokternya laki-laki semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Sebentar, saya belum bisa ngasih pertimbangan ini ya. Baik, ini di keep dulu. Saya pernah sholat asar di tempat umum, qadarullah, baru dua rakaat langsung tahiyat akhir terus salam. Selesai salam baru ingat, baru mengerjakan dua rakaat. Langsung saya berdiri dan menambah dua rakaat lagi. Apakah seperti itu dibenarkan? Apa seharusnya saya mengurang dari awal? Jawabannya betul ya. Anda tambahkan dua rakaat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Baik. Untuk ini pertanyaan tentang BPJS atau yang kalau operasi dokter wanita tidak bisa pakai BPJS. Wallahu alam, saya belum bisa ngasih pertimbangan. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Atau jika Anda punya prinsip, selama tidak ada dokter wanita yang gratis, maka Anda tidak akan operasi, sehingga Anda berusaha untuk mengobatinya dengan pengobatan semampunya, semoga nanti disembuhkan oleh Allah. Karena sembuh dengan karena sembuh itu datang dari Allah, bukan datang dari dokter. Dan tumor bisa saja sembuh tanpa harus operasi. Wallahu a'lam. Baik, coba nanti minum empon-empon, barangkali ngefek ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.